Bismillah. Terakhir kita baca huruf Ta, ya, Ta yaitu ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Dengan tempat tumbuh gigi seri atas, sehingga tidak ada sifat hamas pada Ta, Ta, apa-apa Po, ya. Atau tidak keluar dari bibir Po, ya. Tapi suara didorong ke langit-langit atas Po, ya, sehingga tebal. Berikutnya Vo, makhrajnya itu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Di ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi seri atas, ya, sehingga huruf Vo ini ada kesamaan dengan huruf apa? Dengan tha ataupun za, ya, tha dengan za. Adapun to ada kesamaan dengan huruf ta dengan da. Yang membedakan adalah sifatnya, yang membedakan sifatnya. Demikian pula dha, ya, meskipun sama makhrajnya dengan za, ya, za yaitu zal, huruf zal dan juga huruf tha, tetapi yang membedakan adalah sifatnya. Yang membedakan sifatnya, sifat dha itu jahr. Apa jahr? Tertahannya aliran nafas. Jahr ini lawan dari hamas. Kalau hamas teralirnya aliran nafas, kalau ini tertahan. Yang kedua rokho, tertahannya tertahan mengalirnya suara, ya, lawan dari syiddah. Kalau syiddah tertahan suara, kalau ini tidak tertahan suara, mengalir. Dan juga itbaq yaitu menyempitnya antara lidah dengan langit-langit atas, sehingga sekaligus itbaq ini yang mengandung huruf isti'la, itu mengandung sifat isti'la, karena seluruh huruf itbaq merupakan isti'la. Tidak semua isti'la termasuk itbaq otomatis, ya, sehingga sifat dha ini ada berapa? Empat. Minimalnya empat. Jahr, rawa, isti'la dan juga itbaq. Adapun yang lainnya dari idlaq tidak termasuk sifat, meskipun ada yang memasukkan ke dalam sifat. Itu huruf dha, ya, jadi tertahan dha. Tertahan nafasnya, tidak ya, tidak mengalir. Tapi yang mengalir adalah suaranya saja, ya, suaranya saja. Dan suara tersebut didorong ke langit-langit atas, tidak keluar. Kalau za, za dengan za itu langsung keluar, ya, sehingga dia istifal. Kenapa? Karena suara langsung keluar, tidak naik ke langit-langit atas. Adapun dha, ya, bedanya naik ke langit-langit atas. Jadi berbalik ke dalam suaranya, nafasnya, ya, dia bertabrakan dulu dengan langit-langit atas baru keluar. Tidak dha, ya, dha banyak keluar. Dia dha, dha, dha, ya, didorong ke langit-langit atas. Itu bedanya, ya, sehingga dia memiliki sifat itbaq sekaligus isti'la, yaitu tasa'udu saut ila al-hanakil a'la, naiknya suara, ya, naiknya suara ke langit-langit atas, tidak keluar. Itu perbedaannya. Bisa difahami? Kita baca dha. Berbeda dengan dha, ya. Kalau dha dari pinggir lidah, do dan ujung lidahnya lurus ke makhraj lam. Tapi kalau ini apa? Ujung lidahnya dengan ujung gigi seri do, tapi suaranya ingat didorong ke langit-langit atas, tidak dikeluarkan. Tayib, sehingga tidak tipis. Za umpamanya za za. Ya za za. Za. Ya. Ditebalkan, yaitu dengan caranya tadi didorong ya suaranya ke langit-langit atas dulu. Kita baca za. Ka za ma. Ka za ma. La ha za. La ha za. Za wa na. Za wa na. Ha za ra. Ha za ra. Sha za. Sha za. Ta za. Ta za. Za ha ra. Za ha ra. Za a ma. Za a ma. A za. A za. Za wa. Za wa. Ja za. Ja za. Za kha. Za za. Za termasuk makhraj sama, tetapi bedanya istifal. Za ini tipis. Za za. Za baru ini tebal. Za karena suaranya ke atas, tidak keluar. Baik. Za za. Za za. Za za. Za za. Sa za. Sa za. Ba za. Ba za. Ya, sehingga berbeda antara ba dengan za. Ya, satu dari tepi lidah ba, ya satu dari ujung lidah za. Ya. Kenapa? Karena di sana ada mazhab yang menganggap sama. Di antaranya jumhur. Ya, jumhur yang dibawakan kalau tidak salah dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, boleh dibaca ya do dengan za, ya do dengan za. Ya, sehingga di sana ada yang membolehkan membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dengan za. Do, bukan dengan do, ya, bukan dengan do, tapi dengan do. Maka ini keliru, wallahu a'lam. Ya. Yang banyak disebutkan pula oleh para ulama, demikian pula oleh guru tajwid kita di sana, Ustaz Majdi, ya, hafizullah wa ra'ah, ya, berbeda antara do dengan zo. Ya. Kenapa? Karena akan berbeda makna, makna yang berbeda pula. Ya, berbeda seperti dalam kalimat ghayl dengan zo ghayl dibaca dengan do ghayl ghayl. Ya, karena do memiliki istimdad istitalah ghayl dengan do. Itu maknanya berbeda. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan dalam ayatnya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ini alladhi anqadha dengan dha baru dengan dha anqadha dhahrak. Ya, dari dha ke dha. Dibedakan. Ya, tidak dibaca dengan sama anqadha dhahrak umpamanya. Atau tidak dengan dha semua. Anqadha dhahrak umpamanya. Tapi dibedakan dengan segera. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, wujuhun yawma idzin nadhirah. Di dha nadhirah. Dengan wawujuh ila rabbiha nazira. Ila rabbiha nazira dengan zi zi. Ya. sehingga beda antara nadhirah dengan dha dengan nadhirah dengan dha, maknanya sudah berbeda. Oke, bisa difahami ya, menunjukkan bahwasanya beda antara dha dengan dha. Kita baca dha dha dha tha ba dha dha ya da dha ta dha sa dha a ba ta tha a ba ta tha ja ha kho ja ha kho da za ro za da za ro za sa sha so do sa sha so do to vo to vo ka la ma na ka la ma na wa ha a ya wa ha a ya. Sudah fahami? Siapa yang mau baca? Tafadhal. Tafadhal yang mau baca. Baik. Terus untuk ditebalkan dha-nya. Dha. Dha. Difokuskan ke langit-langit atas. Berikutnya satu lagi, tafadhal. Tafadhal yang membaca satu lagi. Ha sedikit lagi, waha. Terus untuk dilatih masing-masing tadi di rumahnya atau di waktu-waktu senggangnya. Demikian pula saling mentasmikan ya, satu yang lainnya yang punya teman mentasmi, baik ini makhrajnya. Demikian pula hafalan ya, di pagi Ahad untuk saling mentasmikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tawaddal.